Selamat datang di Pertukaran Pikiran. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang cukup mendasar ya, yang diangkat dari bahan acuan kita, berbagai perubahan yang terjadi pada materi di sekeliling kita. Fokus kita kali ini adalah bagaimana kita mengklasifikasikan jenis-jenis perubahan ini. Ini konsep kunci yang dipaparkan dalam literatur tersebut. Iya, benar. Diskusi kita kali ini memang berakar pada pembahasan soal zat dan transformasinya. Nah, pertanyaan sentral yang menurut saya muncul dari teks yang kita diskusikan ini adalah begini. Apakah perbedaan antara perubahan fisika dan kimia, dua kategori utama ini, selalu bisa kita bedakan secara, katakanlah, tegas, hanya dengan mengandalkan detail atau aspek pengamatan kasat mata? Maksud saya, ciri-ciri kayak perubahan warna, terus kemampuan materi untuk balik lagi ke bentuk semula, atau munculnya gas, seperti yang dijelaskan di rujukan kita itu. Atau justru pemahaman yang lebih dalam mengenai detail perilaku partikel pada tingkat mikroskopis, suatu konsep yang juga dijelaskan dalam materi yang sama, sebenarnya merupakan kunci yang lebih fundamental untuk memahami hakikat perbedaan antara kedua jenis perubahan tersebut. Oke. Dalam pertukaran pikiran kali ini, saya akan coba mempertahankan pandangan bahwa berbagai aspek pengamatan yang disajikan dalam bahan acuan kita itu sudah menyediakan kerangka kerja yang cukup jelas dan yang penting sangat praktis untuk mengklasifikasikan perubahan materi secara efektif. Sementara itu, saya akan berargumen bahwa pemahaman yang mendalam mengenai perincian interaksi dan susunan ulang partikel itu adalah kunci pemahaman yang lebih mendasar dan mungkin lebih universal ya, melampaui keterbatasan pengamatan permukaan yang memang berguna, tapi terkadang bisa kurang memberikan gambaran utuh seperti yang tersirat dalam teks kita. Mari kita mulai dengan posisi saya. Teks yang kita diskusikan ini menyajikan kriteria yang menurut saya ya cukup jelas dan terukur lah ya untuk membedakan perubahan fisika dan kimia. Landasannya adalah karakteristik yang bisa kita amati secara langsung. Ciri khas utama perubahan fisika, sebagaimana dijelaskan di sana, adalah identitas zat sebelum dan sesudah perubahan itu tetap sama. Substansinya nggak berubah jadi zat baru. Contoh klasik dari materi kita yaitu tadi, es yang melahleh jadi air, keduanya secara kimia tetap H2O. Gitu juga saat kita merobek selembar kertas, materi dasarnya ya tetap selulosa atau komponen kertas lainnya, hanya bentuk fisik atau ukurannya aja yang berubah. Karakteristik penting lainnya yang ditekankan adalah sifat reversible atau kemampuan untuk kembali ke kondisi awal. Air kan bisa dibekukan lagi jadi es, gampang. Ini elemen pengamatan yang sangat membantu dalam proses klasifikasi di banyak situasi praktis. Saya setuju, aspek-aspek pengamatan tersebut memang berfungsi sebagai indikator awal yang bermanfaat. Itu tidak diragukan lagi. Tentu. Di sisi lain, untuk perubahan kimia, bahan acuan kita menyoroti terbentuknya materi atau zat baru yang secara fundamental beda dari materi awal. Detail krusial di sini adalah sifat yang umumnya irreversible. Artinya, tidak mudah atau bahkan nggak mungkin kembali ke bentuk semula pakai cara-cara sederhana. Materi kita secara spesifik memberikan contoh-contoh detail tanda-tanda visual atau sensorik yang mengindikasikan terjadinya reaksi kimia. Perubahan warna yang signifikan dan permanen, contohnya reaksi antara larutan timbal I2, nitrat, dan kalium iodida yang menghasilkan endapan kuning cerah itu, lalu terbentuknya gelembung gas yang bukan uap dari pemanasan, misalnya reaksi logam magnesium dengan asam klorida, terbentuknya endapan padat dari larutan seperti pada percampuran larutan natrium karbonat dan kalsium klorida, dan adanya perubahan energi yang nyata, kayak pelepasan cahaya dan panas saat pita magnesium dibakar atau ledakan warna-warni pada kembang api. Nah, berbagai detail pengamatan inilah, menurut pandangan saya yang selaras dengan penekanan dalam teks rujukan kita, yang jadi kunci praktis dan fundamental untuk melakukan klasifikasi yang jelas dan fungsional. Saya paham alur berpikir Anda, dan kenapa penekanan pada observasi makroskopis ini terasa begitu meyakinkan ya, apalagi didukung contoh-contoh yang jelas dalam literatur kita. Tapi mari kita coba lihat dari perspektif yang berbeda. Kita gali lebih dalam ke tingkat fundamental. Saya akui, kriteria pengamatan yang Anda jabarkan tadi, yang memang tercantum jelas di teks acuan, sangat berguna dalam konteks praktis hari-hari atau mungkin pengenalan awal di lab gitu ya. Akan tetapi, saya berpendapat bahwa pemahaman hakiki, pemahaman tentang inti perbedaan antara perubahan fisika dan kimia itu terletak pada perincian perilaku partikel penyusun materi itu sendiri. Ini konsep yang juga dijelaskan di materi kita, dan menurut saya, inilah inti dari mengapa perubahan itu terjadi dan apa sejatinya yang berubah. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut? bagaimana fokus pada partikel ini memberikan pemahaman yang Anda sebut hakiki itu melampaui apa yang kan sudah jelas terlihat. Tentu. Bahan acuan kita juga memperkenalkan model partikel materi. Ingat kan? Model ini memvisualisasikan materi tersusun dari partikel-partikel kecil, bisa atom, molekul, atau ion, yang perilakunya menentukan wujud dan sifat zat. Pada zat padat, partikel-partikel ini digambarkan tersusun rapat, teratur dalam struktur kristal biasanya, dan hanya bisa bergerak di tempatnya. Kalau zat cair, partikelnya masih relatif berdekatan, tapi susunannya lebih acak, dan mereka bisa bergerak saling melewati, makanya cairan bisa mengalir. Sedangkan pada gas, partikel-partikelnya sangat berjauhan, bergerak sangat cepat dan acak, mengisi seluruh ruang wadah. Nah, ketika kita bicara tentang perubahan fisika dalam kerangka model partikel ini, yang terjadi itu hanyalah perubahan dalam susunan spasial partikel, jarak antar partikel, atau energi kinetik, kecepatan gerak partikel tersebut. Contohnya ya, tadi saat es padat meleleh jadi air cair, partikel H2O yang tadinya terstruktur rapat dan cuma bergetar, kini dapat energi cukup untuk bergerak lebih bebas, jarak antar partikel sedikit merenggang, susunannya jadi tidak teratur. Tapi, perhatikan detail krusialnya. Setiap partikel tetaplah sebuah molekul H2O. Identitas kimianya sama sekali nggak berubah. Fokusnya di sini adalah pada nasib partikel individual dan bagaimana mereka berinteraksi secara fisik. Gitu loh. Saya mengerti. Jadi Anda melihat model partikel ini sebagai penjelasan mekanisme di balik perubahan wujud misalnya. Itu memang sangat berguna untuk memahami prosesnya ya. Tepat. Dan ini bukan hanya mekanisme, tapi definisi yang lebih fundamental menurut saya. Sekarang coba bandingkan dengan perubahan kimia. Pada tingkat partikel, perubahan kimia melibatkan sesuatu yang jauh lebih drastis. Terjadi penataran ulang fundamental atom-atom di dalam partikel itu sendiri. Ikatan kimia yang mengikat atom-atom dalam molekul atau struktur awal itu akan putus, dan atom-atom tersebut kemudian akan membentuk ikatan-ikatan baru untuk menghasilkan zat baru dengan jenis partikel, molekul, atau unit formula yang strukturnya sama sekali berbeda. Ambil contoh pembakaran kertas yang dominan selulosa dari teks kita. Partikel selulosa, molekul besar yang terdiri dari atom C, H, dan O, bereaksi dengan partikel oksigen, O2 dari udara. Ikatan-ikatan dalam selulosa dan oksigen putus, lalu atom-atom C, H, dan O ini menata ulang diri membentuk partikel-partikel baru, yaitu karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Partikel CO2 dan H2O ini jelas sangat berbeda secara kimiawi dari selulosa dan oksigen di awal. Nah, fokus pada detail nasib atom dan pembentukan ikatan baru inilah yang memberikan pemahaman mendasar dan universal mengenai perbedaan antara kedua jenis perubahan. Ini melampaui keterbatasan detail pengamatan makroskopis yang kadang bisa ambigu atau bahkan menyesatkan. Memahami mengapa pembakaran kertas itu kimia dan pelelehan es itu fisika secara fundamental terletak pada apa yang terjadi pada partikel-partikelnya. Apakah identitas partikelnya berubah atau tidak? Itu perspektif yang menarik ya, menempatkan fokusnya di level molekuler. Namun, saya ingin kembali pada aspek kepraktisan dan kejelasan kriteria pengamatan. Mari kita ambil detail reversibilitas, kemampuan kembali ke bentuk semula, bahan acuan kita secara eksplisit menyebutkan ini sebagai ciri khas perubahan fisika. Es mencair jadi air, dan air bisa dengan mudah dibekukan lagi jadi es. Proses ini bisa diulang-ulang tanpa mengubah substansi H2O itu sendiri. Ini adalah aspek pengamatan yang sangat praktis dan jelas dalam banyak kasus. Sebaliknya, abu hasil pembakaran kertas, seperti dalam contoh di teks kita, nggak bisa begitu saja diubah kembali jadi kertas melalui proses yang sederhana atau spontan. Detail irreversibilitas ini, ketidakmampuan untuk kembali ke bentuk awal, adalah penanda kuat terjadinya perubahan kimia dalam banyak contoh yang kita temui dan yang diajarkan berdasarkan materi ini. Bukankah kriteria ini jauh lebih mudah diterapkan dalam identifikasi awal? Saya akui, reversibilitas seringkali berkorelasi kuat dengan perubahan fisika dan irreversibilitas dengan perubahan kimia dalam banyak contoh umum. Itu nggak saya sangkal. Tapi saya mempertanyakan apakah detail kemampuan kembali ini selalu merupakan garis pemisah yang absolut, tegas, dan mudah diamati dalam semua kasus. Bagaimana dengan perubahan fisika yang secara praktis sulit atau hampir nggak mungkin untuk dikembalikan? Contoh klasik, kalau kita mecahin gelas kaca. Secara fisika, materi tersebut tetaplah kaca. Partikel-partikel silikon dioksida, SiO2, penyusunnya masih sama secara kimia. Hanya susunan makroskopisnya yang rusak. Ini jelas perubahan fisika menurut definisi partikel. Tapi, bisakah kita dengan mudah membalikkan proses ini dan mendapatkan gelas utuh kembali? Wah, sulit sekali. Bahkan bisa dibilang tidak praktis sama sekali untuk menyatukannya lagi seperti semula. Apakah kesulitan dalam membalikkan proses ini lantas membuatnya jadi lebih dekat ke perubahan kimia? Tentu saja tidak, kan? Tapi poin kuncinya di sini, seperti yang tersirat dalam materi kita, adalah bahwa materinya, substansinya secara intrinsik tetap sama, yaitu kaca. Meskipun pecah, ya nggak berubah jadi zat baru. Itu detail fundamental menurut kerangka pengamatan kita. Kesulitan mereferensinya itu masalah teknis, bukan perubahan identitas zat. Tepat sekali. Dan Anda baru saja menyentuh inti argumen saya. Detail yang paling konsisten dan fundamental untuk membedakan keduanya bukanlah pada kemudahan praktis untuk kembali ke bentuk semula, melainkan pada pertanyaan, apakah jenis partikel penyusun materi itu berubah atau hanya susunan atau energinya? Dalam kasus kaca pecah, partikel SiO2 tetaplah SiO2, identitas kimianya utuh. Jadi ini perubahan fisika, nggak peduli sesulit atau proses pembalikannya. Dalam kasus kertas terbakar, partikel selulosa berubah total jadi partikel CO2 dan H2O. Identitas kimianya berubah drastis. Jadi ini perubahan kimia. Terlepas dari apakah suatu saat nanti ada teknologi super canggih yang bisa merekayasa proses balik yang rumit. Jadi fokus pada detail di tingkat partikel, apakah identitas molekul berubah, memberikan dasar pembedaan yang lebih kokoh dan konsisten secara universal daripada sekedar mengandalkan aspek pengamatan reversibilitas makroskopis yang bisa jadi relatif atau bergantung pada kondisi. Baiklah. Mari kita geser fokus ke detail lain yang sangat ditekankan dalam bahan acuan kita. Tanda-tanda visual atau sensorik yang menyertai reaksi kimia. Teks kita memberikan contoh-contoh yang sangat konkret. Perubahan warna yang mencolok dan permanen saat larutan timbal 2 nitrat dicampur dengan kalium yodida. Munculnya gelembung-gelembung gas saat logam magnesium dimasukkan ke dalam larutan asam klorida, terbentuknya padatan atau endapan putih keruh saat larutan natrium karbonat diteteskan ke larutan kalsium klorida, atau pelepasan energi dalam bentuk cahaya dan panas saat tita magnesium dibakar di udara. Ini adalah bukti-bukti empiris, detail-detail faktual yang dapat diamati secara langsung, yang secara kuat menandakan bahwa telah terjadi transformasi materi, telah terbentuk zat baru dengan sifat yang berbeda. Bukankah ini merupakan detail krusial untuk identifikasi? Saya sepenuhnya setuju bahwa tanda-tanda tersebut adalah indikator penting dan seringkali menyertai reaksi kimia, sebagaimana dicatat dengan baik dalam literatur kita. Mereka itu semacam bendera merah yang patut diperhatikan gitu ya. Namun pertanyaannya menjadi, apakah ketiadaan detail-detail kasat mata ini secara otomatis meniadakan kemungkinan terjadinya perubahan kimia? Atau sebaliknya, apakah perubahan fisika tidak pernah menunjukkan detail serupa yang bisa membingungkan? Mari kita pikirkan sejenak. Contohnya, sepotong logam yang dipanaskan sampai berpijar. Warnanya berubah jadi merah atau oranye terang. Apakah ini perubahan kimia? Umumnya tidak. Itu adalah perubahan sifat fisik, pancaran radiasi benda hitam. Karena suhu tinggi, partikel logamnya tetaplah atom logam yang sama, hanya energinya yang meningkat drastis. Tapi itu jelas berbeda konteksnya dengan perubahan warna permanen dan terbentuknya zat baru seperti pada endapan timbal 2 yodida kuning yang disebutkan dalam teks. Karakteristik perubahannya beda. Tentu saja berbeda kalau kita sudah tahu konteksnya. Tapi bagi pengamat awal, perubahan warna bisa jadi ambigu. Contoh lain yang lebih relevan, saat air mendidih. Kita lihat gelembung-gelembung gas muncul dengan hebat dari dalam cairan. Apakah ini tanda perubahan kimia berdasarkan kriteria terbentuknya gas? Bahan acuan kita sendiri dengan jelas mengklasifikasikan pendidihan atau penguapan sebagai perubahan fisika. Karena gas yang terbentuk hanyalah uap air, partikelnya tetap H2O, hanya wujudnya yang berubah dari cair ke gas. Jadi, mengandalkan semata-mata pada detail pengamatan seperti muncul gas bisa sangat menyesatkan jika kita tidak memahami apa yang terjadi pada tingkat partikel. Demikian pula, beberapa reaksi kimia bisa berjalan sangat lambat tanpa perubahan warna atau gas yang jelas. Misalnya, perkaratan besi yang lambat itu. Oleh karena itu, saya kembali pada argumen inti. Detail penentu yang sesungguhnya, yang memberikan definisi paling fundamental dan tidak ambigu, terletak pada tingkat partikel. Apakah ikatan kimia antar atom putus dan terbentuk ikatan baru? Apakah jenis partikel, anu, molekul, atau unit formula baru terbentuk? Tanda-tanda makroskopis adalah petunjuk berharga, seringkali benar, tetapi mereka bukanlah definisi fundamental dari perubahan kimia itu sendiri. Mari kita uji argumen ini dengan kasus spesifik yang juga diangkat dalam bahan acuan kita. Proses melarutkan gula dalam air. Teks kita mengklasifikasikannya sebagai perubahan fisika. Alasannya cukup jelas berdasarkan detail pengamatan yang bisa kita lakukan. Rasa manis khas gula masih dapat dirasakan dalam larutan, menunjukkan bahwa gula nggak berubah jadi zat lain dengan rasa berbeda. Selain itu, gula dapat diperoleh kembali dalam bentuk kristal padat jika airnya diuapkan, menunjukkan sifat reversibel. Detail pengamatan rasa dan kemampuan untuk kembali ke bentuk semula ini mendukung klasifikasi sebagai perubahan fisika, sangat sesuai dengan kerangka identifikasi yang disajikan materi. Nah, saya melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Dan contoh pelarutan gula ini justru sangat menarik untuk menunjukkan adanya nuansa dan mengapa fokus pada detail partikel memberikan kedalaman pemahaman yang lebih. Ya, secara umum dan dalam banyak konteks pengajaran awal, pelarutan gula diklasifikasikan sebagai perubahan fisika, dan materi kita tepat dalam mengatakannya demikian berdasarkan kriteria makroskopis seperti rasa dan reversibilitas. Namun, mari kita pertimbangkan apa yang sebenarnya terjadi pada tingkat partikel saat gula larut. Partikel gula, molekul sukrosa yang relatif besar, tidak hanya menyebar secara pasif di antara partikel air, H2O, seperti halnya partikel gas yang berekspansi mengisi ruang kosong. Ada interaksi antar molekul yang cukup signifikan dan spesifik yang terjadi. Molekul air itu kan polar, punya ujung positif dan negatif. Ujung-ujung ini berinteraksi kuat dengan bagian-bagian polar pada molekul sukrosa yang juga punya banyak gugus hidroksil, OH. Molekul-molekul air ini secara aktif menarik molekul sukrosa lepas dari struktur kristalnya dan kemudian mengelilinginya membentuk semacam selubung hidrasi istilahnya. Ini bukan sekedar perubahan jarak antar partikel, seperti pada pelelehan es murni atau penguapan air murni. Ada proses solvasi yang melibatkan pemutusan interaksi antar molekul sukrosa dalam kristal dan pembentukan interaksi baru antara molekul sukrosa dan molekul air. Fokus pada detail interaksi partikel ini menunjukkan bahwa batas antara fisika dan kimia mungkin tidak selalu setajam garis hitam putih jika kita hanya melihat detail makroskopis. Apakah ini murni perubahan fisika tentang pemisahan partikel atau ada elemen interaksi antar molekul yang cukup kuat yang membuatnya berada di wilayah abu-abu yang lebih kompleks? Pemahaman pada tingkat partikel memberi kita apresiasi terhadap kompleksitas ini, bahkan pada contoh yang tampak sederhana. Saya menghargai kedalaman analisis mengenai interaksi antar molekul tersebut. Dan saya setuju sepenuhnya bahwa model partikel, yang perinciannya juga dijelaskan dalam teks kita, bagaimana partikel tersusun rapat dan hanya bergetar dalam padatan, lebih renggang dan bisa bergerak dalam cairan, serta sangat renggang dan bergerak acak dalam gas, memang sangat krusial untuk menjelaskan mekanisme di balik fenomena seperti perubahan wujud atau mengapa zat punya sifat fisik yang berbeda, seperti kekerasan, kemampuan mengalir, kompresibilitas. Model partikel adalah alat penjelasan mengapa sesuatu terjadi yang sangat kuat dan fundamental. Tepat sekali. Model partikel inilah kunci fundamental untuk memahami mengapa ada perbedaan drastis dalam sifat antara fase padat, cair, dan gas. Dan yang lebih penting untuk diskusi kita, mengapa perubahan wujud yang kita sebut fisika secara inheren berbeda dari perubahan kimia yang melibatkan pembentukan zat baru. Detail mengenai susunan, pergerakan, dan interaksi antar partikel pada tingkat mikroskopis ini menjelaskan penyebab mendasar dari fenomena makroskopis yang kita amati dan ukur. Ini adalah fondasi penjelasannya, bukan sekedar deskripsi. Saya sepakat bahwa model partikel adalah fondasi penjelasannya. Namun, dan ini poin penting bagi posisi saya, untuk tujuan identifikasi dan klasifikasi praktis, terutama dalam konteks pembelajaran awal seperti yang tampaknya menjadi fokus materi sumber kita, detail-detail pengamatan makroskopis yang telah kita bahas, apakah identitas zatnya berubah, bisakah ia kembali ke bentuk semula dengan mudah, adakah tanda-tanda visual khas reaksi seperti perubahan warna permanen, pembentukan gas baru, munculnya endapan atau pelepasan penyerapan energi yang signifikan, memberikan kriteria yang fungsional, relatif jelas, dan yang terpenting dapat diamati secara langsung tanpa perlu instrumen canggih atau pemahaman teori ikatan kimia yang mendalam. Karakteristik pengamatan ini berfungsi sebagai alat identifikasi yang efektif dalam sebagian besar situasi yang dihadapi. Jadi, menurut saya, ada perbedaan peran. Detil pengamatan adalah alat identifikasi praktis yang ditekankan oleh teks kita untuk tujuan klasifikasi, Sementara model partikel adalah alat penjelasan mendalam tentang mengapa klasifikasi itu valid. Keduanya penting, tapi untuk tugas klasifikasi awal, kriteria observasi sudah memadai dan sentral. Saya memandangnya sedikit berbeda. Menurut saya, alat identifikasi yang baik idealnya harus berakar kuat pada pemahaman fundamental tentang fenomena yang diidentifikasi. Mengandalkan detail pengamatan makroskopi semata, tanpa didasari pemahaman tentang apa yang terjadi pada partikel di baliknya, berpotensi menimbulkan kebingungan atau bahkan kesalahan klasifikasi pada kasus-kasus batas, ambigu, atau yang kurang umum, seperti beberapa yang telah kita singgung tadi, misalnya perubahan fisika yang sulit dibalikan atau tanda visual yang bisa muncul pada kedua jenis perubahan. Pemahaman mengenai detail nasib partikel, apakah identitas kimianya berubah, memberikan konsistensi logis dan pemahaman yang lebih dalam yang pada akhirnya akan memperkuat kemampuan identifikasi itu sendiri, bahkan dalam kasus yang rumit. Keduanya bukan terpisah, melainkan saling terkait erat. Pemahaman partikel memperkuat interpretasi kita terhadap detail observasi. Baik, setelah pertukaran pikiran yang cukup mendalam ini, mari kita coba merangkum posisi masing-masing. Posisi saya adalah bahwa klasifikasi perubahan materi ke dalam kategori fisika atau kimia dapat dilakukan secara jelas dan efektif dalam banyak konteks praktis dengan mengacu pada detail-detail pengamatan spesifik seperti apakah identitas zat tetap sama atau berubah menjadi zat baru, apakah prosesnya mudah dibalikan reversible atau tidak irreversible, dan apakah disertai munculnya tanda-tanda khas reaksi kimia, perubahan warna permanen, pembentukan gas baru, endapan, perubahan energi nyata, sebagaimana dijabarkan secara efektif dalam bahan acuan kita sebagai panduan identifikasi utama. Sementara posisi saya, sambil sepenuhnya mengakui kegunaan praktis dari detail-detail pengamatan tersebut sebagai indikator awal, menekankan bahwa pemahaman yang paling fundamental, paling hakiki dan paling konsisten secara universal mengenai perbedaan antara perubahan fisika dan kimia terletak pada analisis detail perilaku, interaksi, dan terutama penataan ulang atom-atom dalam partikel penyusun materi itu sendiri. Fokus pada nasib partikel, apakah ikatan kimia putus dan terbentuk yang baru, menghasilkan partikel dengan identitas kimia berbeda, memberikan kerangka kerja konseptual yang lebih kokoh, dan penjelasan yang lebih dalam mengenai mengapa suatu perubahan digolongkan sebagai fisika atau kimia. Saya rasa kita dapat menemukan titik temu dalam pengakuan bahwa pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang perubahan materi memang memerlukan apresiasi terhadap kedua tingkat detail ini. Detail yang teramati secara makroskopis memberi kita alat yang berharga untuk mengenali, mengkategorikan, dan berkomunikasi tentang fenomena yang terjadi di dunia sekitar kita secara efisien. Dan pada saat yang sama, pemahaman mengenai detail yang terjadi pada tingkat partikel memberi kita landasan fundamental untuk menjelaskan mekanisme, memahami sifat-sifat materi, dan menafsirkan pengamatan makroskopis tersebut dengan lebih akurat dan mendalam, terutama dalam kasus-kasus yang lebih kompleks atau ambigu. Keduanya saling melengkapi, bukan saling meniadakan, dalam membangun gambaran yang kaya tentang dinamika materi. Acuan kita dengan menyajikan kedua aspek ini, baik contoh-contoh pengamatan maupun dasar-dasar model partikel jelas, menyediakan fondasi yang kaya untuk terus menjelajahi berbagai perincian menarik ini, baik yang tampak di permukaan maupun yang tersembunyi di dalam dunia atom dan molekul. Ya, semoga pertukaran pikiran kita hari ini bisa mendorong para pendengar untuk merenungkan bagaimana perpaduan antara pengamatan yang cermat terhadap detail-detail kasat mata dan pemahaman konseptual yang mendalam tentang perilaku partikel dapat mempertajam dan memperkaya pengertian kita tentang dunia materi dan transformasinya yang penuh nuansa dan detail menarik. Diskusi ini tentu saja tidak bertujuan mencari satu jawaban benar, melainkan ya untuk memperluas cakrawala perspektif kita bersama mengenai topik fundamental ini.